main apa ya? Jom main sorok-sorok. Biar saya jadi. Sorok-sorok? Pak Atan nak main? Nak. Ha, jom. Satu, dua, tiga. Hooray! Hooray! Cari siapa? Cari bingo, mana bingo? Bingo ada di sini. Rama-rama tempat tinggi. Cari siapa? Cari siapa? Cari tata, mana tata? Tata ada di sini. Cari siapa? Cari Pak Atan, mana Pak Atan? Pak Atan ada di sini. Jadi dekat mana ya? Jom kita cari. Jom! Rama-rama tempat tinggi. Cari siapa? Cari siapa?